Konsultasi Syariah. Hukum menyambung bulu mata palsu. Pertanyaan, bagaimana hukum memakai bulu mata palsu bagi wanita? Jawaban, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mari kita simak hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Allah melaknat wanita penyambung rambut dan yang disambung rambutnya, wanita pembuat tato dan yang bertato. Hadis riwayat Bukhari. Ancaman laknat menunjukkan bahwa menyambung rambut merupakan dosa besar. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, setiap dosa yang diancam laknat Allah dan Rasul-Nya adalah dosa besar. Ada wadawa. Laknat maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan larangan yang dijelaskan pada hadis di atas berlaku untuk semua jenis rambut, rambut alami maupun sintetis atau bulu mata palsu. Karena di dalam riwayat yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ditegaskan, Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang wanita untuk menyambung rambut dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Kata Syai'ah pada hadis di atas dalam gramatikal bahasa Arab disebut sebagai kata nakirah atau indefinitif, yaitu kata isim yang mengandung makna yang tidak ditentukan atau mutlak atau makna umum atau am. Cirinya adalah dapat berharokat tanwin. Saat ada kata nakirah yang berada dalam konteks kalimat positif, maka kata tersebut mengandung makna mutlak, yaitu makna yang tidak ditentukan. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah usul fikih, isim nakirah yang terdapat setelah kalimat positif bermakna mutlak. Mandhumah usul fikih Ibnu Utsaimin. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa larangan menyambung rambut yang dimaksud dalam hadis di atas berlaku untuk jenis rambut apa saja, alami maupun sintetis. Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan, menyambung rambut dengan bukan rambut asli hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Di antara ulama ada yang berpendapat tetap dilarang karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menyambung rambut dengan sesuatu apapun. Kata Syai'ah atau sesuatu apapun adalah kata yang mengandung keumuman sehingga mencangkup menyambung rambut dengan rambut asli ataupun palsu. Maka dari itu, rambut-rambut sintetis yang sangat mirip dengan rambut asli yang Allah ciptakan tidak boleh disambungkan. Bahkan juga termasuk dalam ancaman hadis tentang laknat di atas. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah sampai mengatakan, hadis di atas menunjukkan haramnya menyambung rambut baik karena uzur acara pernikahan atau alasan lainnya. Al-Minhaj. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab.